Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, alhamdulillah syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang pada hari ini masih memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad yang merupakan teladan kita bagaimana hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Pendengar yang dimuliakan Allah, masih bercerita tentang surat Al-Kahfi. Pada hari ini kita sampai di ayat 99. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tarakna ba'dahum yawma idzin yamuju fi ba'd wa nufikha fis-suri fajama'nahum jam'a. Kami biarkan mereka di hari itu bercampur aduk antara satu dengan yang lain, kemudian ditiup lagi sangkakala, lalu kami kumpulkan mereka itu semuanya. Pendengar yang dimuliakan Allah, setelah kemarin kita bercerita tentang Zulkarnain, tentang kehidupan dunia, maka pada hari ini kita mengkaji tentang kehidupan di akhirat. Permulaan akhirat adalah hari kebangkitan yang dimulai dengan ditiupnya sekali lagi sangkakala. Maka pada waktu itu berkumpullah semua umat manusia dari zaman Adam sampai manusia terakhir. Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan, wa tarokna ba'dohum yauma izin yamuju fi ba'd. Kami biarkan mereka di hari itu bercampur aduk antara satu dengan yang lain. Di sisi lain ditemukan kita membaca firman Allah juga, bahkan pada waktu itu manusia beterbangan bagaikan belalang atau kal'ihnil manfus, bagaikan bulu yang beterbangan, bercampur aduk satu dengan yang lain. Gambaran apa yang ingin ditampilkan Allah sebagai ilustrasi akan dahsyatnya padang mahsyar itu? Ini adalah gambaran bahwa setiap manusia pada waktu itu sibuk dengan urusannya masing-masing, sehingga dia tidak sempat lagi memikirkan orang lain, sehingga tidak ada keteraturan. Begitulah kondisi yang digambarkan Allah tentang satu kaum, tepatnya kaum kafir, yang tidak mempersiapkan hari akhirat, sehingga rasa panik yang begitu luar biasa. Adapun orang yang beriman tentu saja menyikapi padang mahsyar dengan tenang dan damai. Dia memiliki cahaya dan dia memiliki ketenangan lahir dan batin. Inilah gambaran tentang kondisi di awal hari akhirat, tujuannya agar menjadi pelajaran bagi kita untuk menggapai kebahagiaan yang hakiki di akhirat kelak. Wa nufikha fis-suri fajama'nahum jam'a. Kami kumpulkan, kami tiupkan lagi sangkakala, lalu kami kumpulkan mereka itu semua. Dikumpulkan itu tidak masalah, tetapi kumpulan ini menjadi masalah karena dikumpulkan untuk diminta pertanggungjawaban. Tanggung jawab itu memiliki konsekuensi. Bila melakukan kebaikan di dunia, mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di akhirat. Bila melakukan kejahatan, kedurhakaan, kemunafikan, kemusyrikan, kekafiran, maka mendapatkan penderitaan dan kesengsaraan di neraka. Konsekuensinya jelas. Maka di dunia mumpung masih hidup, orang cerdas akan memilih kebahagiaan dan melupakan penderitaan. Di studio terhadir Ustaz kita, Ustaz Haji Perdana MA. Kami persilakan Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Jenal. Para pendengar rahimakumullah. pembahasan kita yang sudah berada di penghujung, di ujung-ujung daripada surat Al-Kahfi ini, kedepannya akan berbicara seputar tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kehidupan lain selain daripada di dunia. Kalau kita perhatikan ayat 99 yang menjadi kajian kita pada hari ini, maka satu hal yang menarik di mana Allah Subhanahu wa taala di dalam keterangan ayat 98 menggambarkan tentang jawaban dari seorang Zulkarnain yang dengan kerendahan hatinya, yang dengan kesadaran penuhnya akhirnya dia kemudian mengajarkan itu kepada orang lain, walaupun dia punya kekuasaan, walaupun dia punya kekuatan, walaupun dia memiliki kemampuan teknologi untuk membangun tembok yang tidak dapat dihancurkan oleh kaum Ya'juj dan Ma'juj, akan tetapi semua itu tidak membuat kepalanya menjadi besar, tidak membuat sikapnya menjadi sombong, tetapi ucapan yang keluar dari mulutnya adalah untaian kalimat yang begitu sangat indah sekali. Dia mengatakan qala hadza rahmatum mir rabbi fa iza jaa wa'du rabbi ja'alahu daka wa kana wa'du rabbi haqqan. Semua yang aku lakukan ini itu karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk ilmu pengetahuan, segala macam kekuasaan yang aku miliki pada saat ini, kekayaan yang aku miliki, kemampuanku, itu tidak lain adalah karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang menggambarkan sampai nanti pada waktunya, yaitu pada hari kiamat, maka tidak akan ada yang langgeng di atas permukaan bumi ini, akan hancur. Nah, makanya di dalam ayat 99 ini Allah menggambarkan lebih lanjut bagaimana tentang kondisi kehidupan selanjutnya setelah kita mengalami kondisi dunia, yaitu kondisi kehidupan akhirat. Wa tarakna ba'dahum yauma izin yamuju fi ba'din. Pada hari itu seluruh manusia bercampur aduk, bercampur baur, yang kuat bercampur sama yang lemah, yang kaya bercampur dengan yang miskin, yang takut bercampur dengan yang ditakuti, yang zalim bercampur dengan yang dizalimi, semuanya berbaur menjadi satu, akan tetapi tidak ada yang saling gontok-gontokan atau saling memusuhi satu sama lain. Kenapa? Karena kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'arawi, semuanya pada waktu itu sibuk dengan pikirannya masing-masing, tidak sempat lagi memikirkan tentang orang lain. Ya, wujuhu yauma izin khashi'ah amilatun nasibah. Pada hari itu wajah mereka itu akan tertunduk karena mereka itu memikirkan segala perbuatan yang sudah mereka lakukan selama ini. Begitu juga di dalam keterangan ayat yang lain, bahkan Allah menggambarkan dengan cara, dengan bentuk yang lebih dahsyat lagi, tara kullu ummatin jasiyah kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun. Pada hari itu engkau akan lihat bahwa mereka itu semuanya, tidak hanya muslim, tidak hanya orang kafir, tidak hanya orang berbuat maksiat, seluruhnya kullu ummatin jasiyah, berlutut bahkan, ya, bukan hanya kepala saja yang tertunduk, tetapi sampai mereka itu berlutut, ya, kullu ummatin tud'a ila kitabiha, dan mereka sangat menanti-nantikan apa gerangan isi kitab atau catatan hasil amal perbuatan mereka. Jadi sebenarnya gambaran tentang hari akhirat ini begitu sangat dahsyat sekali. Namun satu pelajaran yang bisa kita ambil di sini adalah bahwa ketika Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi menggambarkan pada hari itu, ya, setiap orang sibuk dengan pikiran masing-masing, tidak sempat lagi bergontok-gontokan, bermusuhan, karena mereka sibuk dengan pikirannya masing-masing. Ini mungkin menjadi pelajaran kepada kita semua bahwa kalau di dalam kehidupan ini fokus perhatian kita adalah berusaha, bekerja, melakukan kebaikan, maka kita tidak akan sempat memikirkan untuk melakukan tindakan-tindakan negatif atau hal-hal yang terlarang. Orang yang melakukan pekerjaan yang terlarang itu adalah orang yang kurang kerjaan sebenarnya. Orang yang suka menceritakan orang lain itu orang yang kurang kerjaan. Kalau dia banyak kerjaannya, dia tidak akan sempat untuk menceritakan orang lain. Kalau dia ada yang dikerjakannya, maka dia tidak sempat untuk memikirkan hal-hal untuk menyakiti orang lain. Ini menjadi pelajaran kita semua. Jadi isilah hidup itu dengan berbagai kegiatan, isi dengan hal-hal yang bermanfaat, karena dengan itu kita akan terjauhkan dari godaan syaitan, pikiran-pikiran yang negatif yang membuat kita akhirnya melenceng kepada perbuatan-perbuatan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa iza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau selesai dari satu pekerjaan, jangan biarkan dirimu berada dalam lamunan, dalam khayalan, tapi isi dengan pekerjaan lain dan banyak-banyak memohon kepada Allah, karena dengan itu maka jalan kita akan menjadi terjaga dan terproteksi, dan kita akan menjadi orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Saya kira itu saja. Iya, pendengar yang dimuliakan Allah, inilah diantara pesan-pesan yang dapat kita sampai, kita dengar dari surat Al-Kahfi ayat 99 dari Ustadz Haji Perdana RCMA. Dapat kita simpulkan di akhir pertemuan kita ini, firman Allah ayat 99 surat Al-Kahfi ini, pada hari itu kami biarkan mereka berbaur antara satu dengan yang lain, dan apabila sangkakala ditiup lagi akan kami kumpulkan mereka semuanya. Simpulannya, kebangkitan itu pasti, bukan masalah bangkit dan selesai, tapi di balik kebangkitan itu ada tujuan mulia untuk dimintai tanggung jawab dari apa yang kita perbuat. Manusia yang cerdas adalah manusia yang bertanggung jawab. Kalau kita cerdas dan bertanggung jawab, maka kebangkitan bukanlah suatu hal yang menakutkan. Kebangkitan adalah satu hal yang membahagiakan. Bagaikan siswa atau mahasiswa yang telah mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian. Ujian adalah hal yang ditunggu dan menyenangkan, karena dia berdasarkan persiapannya telah terformat di akal pikirannya kesuksesan di depan mata. Orang yang cerdas adalah manusia yang bertanggung jawab, berbuat untuk akhirat yang membahagiakan. Saya Jenal Arifin bersama Ustaz Perdana mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dek, sebentar dek.